وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, kita masih membahas tentang syarat dilakukannya takwil. Yang pertama adalah lafaz menerima makna yang ditakwilkan. Kemudian syarat yang kedua, itu tanda لأن الأصل العمل في الظاهر وعدم في الدليل عن ظاهره كما تقدم الآن ولا يقدم على الكعب بعد إفراده إلا بدليل والمطلق على إطلاقه إلى إطلاق على إطلاقه دوسي والمطلق على إطلاقه ولا يعدل عن إطلاقه إلى تقييده إلا بدليل وظاهر الأمر الوجوب فلا وظاهر الأمر الوجوب وظاهر الأمر الوجوب فلا يحمل فلا يهمل على الند فلا يهمل على الند أو غيره إلا بدليل وظاهر النهي التحريم فلا يهمل على الكراهة مثلا إلا بدليل فإن لم يوجد تأويل فاسد مردود لأنه دعوة إلى برهان كقولك رأيت أسدا تريد رجلا شجاعا. نعم. Syarat yang kedua, terdapat dalil yang valid yang menunjukkan benarnya pemalingan lafaz dari makna zahirnya kepada makna yang marju. Fala yasihu ta'wilu, maka tidaklah sah ta'wil jika dengan semata-mata kemungkinan. Karena pada asalnya kita beramal dengan zahir dan tidaklah wa'adumu sarfid dalil, dan kita tidak boleh memalingkan makna dalil dari makna zahirnya. Contohnya, maka dalil yang am adalah ala umumihi, kita maknai sebagaimana makna umumnya. Tidaklah boleh kita batasi pada sebagian anggota am illa bidalil, kecuali dengan dalil. Dalil mutlak, dan mutlak maknanya adalah zahir, kita maknai sebagaimana kemutlakannya. Kita tidak boleh berpaling dari kemutlakannya, kemudian ila taqyid, kemudian membatasinya dengan syarat ini dan itu ila bidalilin, kecuali dengan dalil. Dan zahir perintah adalah menghasilkan hukum wajib, maka tidaklah boleh dimaknai pada hukum anjuran atau yang lain kecuali dengan dalil. Zahir larangan adalah hukum haram, maka tidaklah boleh dimaknai pada hukum makruh, misalnya ila bidalilin, kecuali dengan dalil. Jika tidak dijumpai dalil sama sekali, maka ada takwil yang fasid, takwil yang rusak, tertolak. Lianau dakwa bila burhanin, karena ini adalah bukti pengakuan tanpa bukti. Contoh takwil fasid adalah ucapan aku lihat asadan, dan yang diinginkan oleh pengucap adalah seorang yang pemberani. Rizki. وهذا النوع من التأويل تمتلئ به كتب الشيعة والباطنية حيث فسروا ألفاظ السؤال بما لا تحتمله من قريب ولا بعيد وحرفوها عن مدلولها عن حقيقته إلى مدلولة لا وجود لها إلا في أصول أصحابها فيفسرون النور في قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل لأن المراد نور الأئمة من آل البيت وفي قوله تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين إن يحتمل على مراد أشعره وهو المرجوه. فلما جاء الحديث إذا وضعت الخدود وصرفت الطرق فلا شبهة منع إرادة الجر الخلاصي وتعين حمل الحديث الأول على شريه لأنه لا برد لخدود ولا صرف لطرق إلا في شركة في شركة شركة. أما القرار فكل على حدوده وطرقه فمن حمله على شريه ولا لا شريه والله أعلم. نعم. Dan takwil yang fasid dan tertolak ini tamtalik penuh merupakan isi penuh dari buku-buku Syiah dan Batiniyah. Batiniyah itu adalah salah satu sekte Syiah yang nama aslinya adalah Ismailiyah Nasiriyah. Mereka disebut Batiniyah karena mereka menganggap bahasanya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu memiliki makna zahir dan makna batin. Makna zahir itulah yang dikta oleh orang awam, yaitu orang di dua kelompok mereka, dan makna batin hanya kelompok mereka yang tahu. Dan dengan ini mereka merusak agama dan meniadakan agama. Dengan alasan ini mereka meniadakan agama dan merusak agama. Mereka tafsirkan istilah-istilah Quran dengan makna yang tidak dikandungnya, tidak mungkin menjadi maknanya, baik kemungkinan yang dekat ataupun kemungkinan yang jauh. Mereka selewengkan dari makna yang benar kepada makna yang tidak ada realitanya kecuali dalam akal orang-orangnya. Contohnya, mereka tafsirkan nur dalam firman Allah, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan cahaya yang kami turunkan. Mereka katakan yang dimaksud nur, kata orang Syiah, adalah nur a'imah, cahaya para imam ahlil bait. Demikian juga firman Allah, janganlah kalian memiliki dua sesembahan, karena yang ada adalah sesembahan yang bersembah hanyalah satu sesembahan saja. Kalau mereka mengatakan yakni yang Allah maksudkan dengan ayat tersebut adalah janganlah kalian memiliki dua imam, karena dalam satu masa satu tempat hanya ada satu imam saja, dan masih banyak penafsiran yang lainnya. Dicatatkan lagi di penulis merekomendasikan buku Masalah Taqrib Bain Ahlussunnah Syiah karya Dr. Nasir Al-Khufari, seorang di antara fakir tentang masalah Syiah di zaman ini, masih hidup. Hafizahullah Ta'ala. Pemina ta'wil al-fasid, dan di antara ta'wil yang menyimpang yang terkola adalah ta'wil yang dilakukan oleh ahlu ta'til. Itu maksudnya ahlu tahrif. Yang dimaksud dengan mu'atilah di sini muharifah. Fibabil asma'u sifat, dalam masalah asma'u sifat, ini adalah ta'wil yang tidak memiliki dalil yang benar. Kedasarat yang ketiga, terdapat faktor yang mendorong mengharuskan penerapan takwil, yaitu manakala zahir nas, zahir dalil menyelisih kaidah baku yang maklum dan ini bidarurah, satu hal yang sudah diketahui secara pasti sebagai bagian agama, atau menyelisih dalil yang lebih kuat darinya secara sanad. Contohnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan oleh Bukhari, tetangga itu lebih berhak bi sak, artinya kub, ya, tetangganya, wa mula sakak, dan yang menempel dengannya, itu maksudnya tetangganya. Tetangga itu lebih berhak atas harta tetangganya. Maka al-jar di sini mengandung dua kemungkinan. Fayah tamil, maka dimungkinkan yang dimaksud dengan al-jar di sini adalah al-jar al-mujawir, yang berdekatan, itulah al-mulafiq, yang bertempelan batas tanahnya dengan batas tanah kita, ilah mana raji. Fayah tamil, maka dimungkinkan bahasa yang dimaksudkan adalah satu partner, maksudnya ada satu tanah dimiliki oleh dua orang dan belum dibagi, belum jadi tetangga. Ya, karena belum dibagi. Wal marjuh, artinya dalam makna yang lemah. Namun tatkala terdapat hadis dari Bukhari dan Muslim, ketika wudi'atil hududu, ketika batas tanah telah diletakkan, wasurifatit turku, dan jalan pun telah diadakan, kalau syuf'ah maka tidak ada hak syuf'ah. Itu hak untuk membeli tanah kawannya. Maka maka hadis ini mana'a iradat al-jari al-mulafiq, melarang bahasanya yang dimaksud al-jar dalam hadis yang pertama adalah tetangga yang bertempelan. Kata ayat dan sebuah keniscayaan memaknai hadis yang pertama dengan makna syarik, partner. Ini satu orang yang memiliki satu bidang tanah dan belum dibagikan antara satu dengan yang lain. Di anak karena sesungguhnya lamborba tidak ada pembuatan batas, tidak pula ada pembuatan jalan kecuali tanah yang syarikah dimiliki oleh beberapa orang. Ya, maka tanah itu semula dimiliki oleh beberapa orang kemudian dibagi, maka di sana ditetapkan batas. Adapun tetangga maka masing-masing pada batasnya sendiri-sendiri dan punya jalan sendiri-sendiri. Maka ulama yang memaknai al-jar dalam hadis di atas pada makna syarik, ya, sekutu dalam kepemilikan, qal, dia beliau mengatakan tidak ada hak syuf'ah untuk tetangga. Ya. Maka tentang apakah ada hak syuf'ah untuk tetangga atau tidak, tetangga yang bersebelahan, ini satu hal yang diperselisihkan oleh ulama. Wallah alam, maksud penulis dengan membawakan contoh ini mungkin untuk mengisar kecenderungan beliau pada pendapat ini tidak adanya hak syuf'ah untuk tetangga. Pendapat yang lebih rajih, lebih kuat bagaimana dipilih oleh penulis Isyir Alam ketika membahas masalah ini adalah adanya hak syuf'ah untuk tetangga dengan syarat ini, jalannya sama. Ya, inilah tiga syarat untuk dilakukannya takwil. Pertama, makna takwil itu memang mungkin untuk dimuat oleh satu lafaz secara bahasa. Kemudian terdapat dalil yang tegak yang menuntut untuk memalingkannya. Ya, terdapat dalil yang menuntut untuk tidak dimaknai dengan mutlak namun dimaknai dengan muqayyad. Terdapat dalil yang menunjukkan kalau ini tidak boleh dimaknai dengan makna am namun harus mengalami takhsis. Kemudian disampaikan ada fakta yang mendorong dan mengharuskan untuk dilakukannya takwil. Di nas yang ditakwil, dalil yang ditakwil itu adalah nas yang bermasalah. Ini masalah kalau maknanya kita maknai dengan zahir. Kenapa masalahnya? Menjadi kaidah yang sudah baku, sudah terkenal sebagai aturan syariat, atau menyelidiki dalil. Ini masalah kalau kita tetap bertahan memaknai dengan makna bahirnya. Dari kemarin kita baca di Fatwa Abdul Bariyah, biasanya di sana disampaikan ada 4 syarat untuk melakukan takwil. Syarat apa yang tidak disebutkan di sini? Di Fatwa Abdul Bariyah kemarin kita baca penjelasan tentang masalah takwil. Rasanya syarat untuk melakukan takwil ada 4 syarat. Maka bedaannya 3, namun ditambahi 1 menjadi 4. Ini syarat yang 4 yang tidak disebutkan di sini adalah konteks rangkaian kata itu tidak masih tidak memustahilkan dimaknainya satu kata dengan salah satu maknanya. Karena boleh jadi satu kata itu punya banyak pilihan makna ketika diletakkan tanpa konteks. Oh, secara bahasa kata ini itu memiliki 5 makna, 1, 2, 3, 4, 5. Namun ketika kata ini diletakkan dalam satu kalimat, maka boleh jadi rangkaian kata itu memustahilkan pemaknaan, rangkaian kalimat itu memustahilkan, tidak mungkin lafaz ini kita maknai dengan makna ini. Satu-satunya makna yang mungkin kalau diletakkan dalam kalimat yang bunyinya semacam ini adalah demikian. Ya, maka itu penjelasan untuk persyaratan tambahan untuk makna yang pertama atau syarat yang pertama. Syarat yang pertama, Pak, lafaznya bisa memang lafaz tersebut memiliki beberapa makna secara bahasa. Lafaz tersebut memiliki beberapa makna dalam bahasa Arab. Secara leksikal, secara kamus, lafaz ini memiliki lafaz A itu terdapat beberapa makna. Nah, syarat yang pertama ini ya, perlu diberi syarat lagi. Tidak terdapat qarinah keadaan ataupun qarinah lafziyah yang menghalanginya untuk dimaknai dengan satu makna tertentu. Kemarin kita contohkan yadun itu dalam bahasa Arab bisa artinya tangan, bisa artinya nikmat, bisa artinya kekuasaan. Memang kita akui kalau yadun itu punya 3 makna tadi, maka dia memenuhi syarat yang pertama. Namun di surat Shaf, Allah mengatakan kepada Iblis, kenapa engkau tidak mau bersujud? Lima khalaq tu biyadaya, lima khalaq tu biyadaya, pada makhluk yang aku ciptakan biyadaya, dengan 2 tangan. Tasniyah di sini adalah qarinah lafdhiyah yang tidak yang menyebabkan dan menghalangi memaknai kalimat ini atau kata ini dengan makna tangan dengan makna kekuasaan atau dengan makna nikmat. Kalau katakan 2, apakah mungkin kita katakan kuciptakan dengan 2 kekuatan? Masa kekuatan Allah bisa dihitung kekuatan 1, kekuatan 2, kekuatan 3, kekuasaan 1, kekuasaan 2, atau nikmat. Maka ini bertentangan dengan ayat yang mengatakan nikmat Allah tidak terhitung. Maka tasniyah di sini adalah indikator yang mengatakan bahasanya memaknainya dengan makna nikmat atau kekuasaan adalah suatu hal yang tidak bisa. Tidak bisa di sini. Satu-satunya kemungkinan adalah hanya tangan. Ini syarat yang lain berkaitan dengan syarat yang pertama. Kemudian Bibit Waluhu wa isamna Al-Zahiru bid-dalili Ay-innam awwala yasiru zahiran Bisabah bid-dalili Ya'na zahiran naw'ani Zahirun min jihati lafzi wa zahirun min jihati dalili wa huwa zahirun muqayyadun wa yufhamu minhu anna dalila la budda ayyakuna qawiyan yakunu marjuhu liyakunal marjuhu yakunal marjuhu rajihan anna ma la yusayyiruhu dalilu rajihan la yakunu dhahiran wallahu a'lam. Ya wa sama dhahir fi dalil, dan ini disebut dengan muawal, itu disebut dhahir adalah dalil yang dhahir dengan dalil. Artinya anal muawala, sesungguhnya muawal itu yasiru dhahiran, itu menjadi dalil dhahir disebabkan dalil. Jadi dhahir ada dua macam, dhahir dari sisi redaksinya dan dhahir dari sisi dalil. Fawakai muqayyadun, maka dhahir dengan dalil adalah dhahir yang muqayyad. Dan bisa dipahami dari kalimat tersebut bahasanya adalil, dalil tersebut labuda ayakuna qawiyan, haruslah dalil yang kuat supaya marjum bisa menjadi raji. Ya ana mala yusayiruhu dalilu rajihan, karena satu lafaz yang dalil itu tidak bisa mengubahnya, karena suatu makna yang dalil itu tidak bisa mengubahnya menjadi makna yang rajih, maka makna tersebut la yakunu zahiran, tidaklah menjadi makna yang zahir. Maka selesai sudah pembahasan tentang aqwalun, aqwalus syari. Maka pembahasan yang telah kita bahas tentang am, takhsis dan seterusnya itu adalah pembahasan tentang aqwa, aqwalus syari, yaitu firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan masuk bab baru, jadi dan bab yang paling panjang untuk dalalatul alfaz, untuk dalalatul alfaz, bab yang paling panjang itu adalah bab tentang aqwal. Di sana ada taksis, di sana ada mutlak muqayyad, di sana ada mantuk mafhum, mafhum mukhalafah, ya, mantuk sharih ghairu sharih, ya, dalalah mutabaqah, dalalah tadammun, dalalah iltizam. Ada pembahasan tentang nas, muawal, zahir. Ini adalah bab-bab, sub-sub bab dari satu bab besar yang bernama aqwal. Kemudian kita akan berpindah kepada af'al. Ini pembahasannya ya tidak sepanjang aqwal, aqwal panjang sekali. Nah, kalau afal itu ya seperti sebab saja. Padahal dia bab tersendiri. Dan afal di sini ya tentu hanyalah berlaku untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqwalun Nabi, afalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimallahu taala fi'lu sahib syari'ati la yaqnu imma yakuna 'ala wajhil qurbati wa ta'ati aw ghairi dhalika. Maka perbuatan pemilik syariat yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah lepas dari satu kemungkinan. Yang pertama, Nabi lakukan ala wajhil qurbah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan taat, atau yang kemungkinan yang kedua au ghairi dhalika, bukan karena ibadah dan taat. Kemudian fa'indana dalilu ala ikhtisasi bihi yumalu ala ikhtisas. Dan jika terdapat dalil yang menunjukkan kalau perbuatan tersebut khusus untuk Nabi, tidak boleh untuk yang lainnya, maka yuhmal, ditafsirkan alal ikhtisas khusus untuk Nabi. Wa ilam yadullah la yukhtasu bihi, jika tidak terdapat dalil yang menunjukkan itu khusus untuk Nabi, la yukhtasu bihi, maka tidak dikhususkan untuk Nabi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi sallallahu fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh terdapat teladan yang baik bagi kalian pada diri Rasulullah. Artinya hukum asal perbuatan Nabi adalah diteladani. Kemudian tentang perbuatan Nabi, fayuhmalu alal wujub, ainda fi ashabina. Perbuatan Nabi itu menghasilkan hukum wajib menurut sebagian ulama Syafi'iyah. Kawan kami ulama Syafi'iyah. Wa min ashabina, dan di antara kawan-kawan kami ulama Syafi'iyah mengqal, ada yang mengatakan yumalu 'ala nadbi. Perbuatan Nabi menghasilkan hukum anjuran. Wa minhum, dan di antara ulama ada yang mengatakan yataf yatawaqqafu fihi tawaqquf. Perbuatan Nabi semata-mata perbuatan Nabi tawaqquf. Mungkin wajib, mungkin anjuran. Kita perlu dalil yang lain yang bisa menegaskan yang diinginkan itu wajib ataukah anjuran. Fa in kana ala ghair wajhil kufati wa ta'ati fayumalu ala al-ibahati fi haqqihi wa haqqina. Maka jika perbuatan Nabi tersebut bukan dalam rangka ibadah dan taat, maka dimaknai dengan makna mubah. Mubah untuk Nabi lakukan, fi haqqihi untuk Nabi dan untuk kita. Oh, ya, ذكرهن الأفعال ثم الإقرار وأما الأقوال فذكرها فيما بعد في باب الأخبار فكان الأولى بالمصنف أن يجمعها في باب المستقلين في باب المستقلين في باب المستقلين كما هي طريقة كثير من الأصوليين وقد عمي الأصوليون بالأفعال وأفرادوا فيها مستقلتان لأنها من أدلة الأحكام الشرعية ولا خلاف في ذلك. نعم. Perbuatan Nabi SAW adalah termasuk sunnah Nabi, karena sunnah Nabi adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan persetujuan Nabi. Penulis menyebutkan di sini al-af'al perbuatan Nabi, cuma ikrah kemudian nanti persetujuan Nabi. Adapun akwal pada bahak fima ba'du, maka akan beliau sebutkan fima ba'du nanti di babil akhbar, di bab hadis. Bahkan al-aula, dan yang lebih baik bagi penulis untuk mengumpulkannya dalam satu bab tersendiri sebagaimana metode banyak dari ulama usuliyin. Maka usulan pensyarah, maka ada babul akhbar, bab tersendiri namanya babul akhbar, dan subbab akwal, af'al, takrir. Nah, namun kita katakan sebagaimana tadi kita katakan, akwalun nabi telah kita bahas di depan. Dalalatul alfaz itu membahas tentang akwalun nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan akwalun nabi itu menghasilkan hukum wajib, mandub dan seterusnya. Dan para ulama usul fikih telah perhatian dengan perbuatan nabi. Mereka bahkan mengkhususkan untuk perbuatan Nabi buku-buku khusus. Terdapat banyak buku khusus yang membahas tentang status perbuatan Nabi. Karena perbuatan Nabi adalah termasuk dalil hukum syar'i tanpa ada khilaf dalam hal ini. Qawluhu fi'lu sahibi syari'ati ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qawluhu la yaqulu imma an yakuna 'ala wajhihi وجه القربة والطاعة إلى آخر أي إن الأفعال لها قال ثاني فالأولى أن يكون فعلها على وجه القربة والطاعة الثانية ألا يكون على وجه القربة والطاعة فإن كان على وجه القربة والطاعة فلا يكون من حالين الأولى أن يدل دليل على الاختصاص به الثانية ألا يدل دليل على الاختصاص به. نعم. Perbuatan pemilik syariat maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penjelasan penulis itu bisa kita simpulkan kesimpulan perbuatan Nabi itu ada dua kondisi. Yang pertama, Nabi lakukan dalam rangka beribadah dan taat. Dan yang kedua, tidak Nabi lakukan dalam rangka ibadah dan taat. Fa'inkana ala wajil kubah, maka jika Nabi melakukan satu hal tersebut ala wajil kuba dalam rangka beribadah dan taat, maka tidak lepas dari dua kemungkinan. Yang pertama, terdapat dalil yang menunjukkan kalau ibadah tersebut khusus untuk Nabi. Yang kedua, tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau ibadah tersebut khusus untuk Nabi. Kemudian dibahaslah tentang masalah khususiyah. وقلب الصلي في الصوم والنكاح بلفظ الهبة وغير ذلك مما يدل عليه القرآن أو السنة. قوله وإن لم يدل لا يختص به، أي إن لم يدل دليل على أن هذا الفعل خاص به لم يحكم بالخصوصية، وهذا هو الأصل. عدم الخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأتي به صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيكون هذا النص مأمولا به حتى يكون الدليل المانع وهو ما يوجب الخصوصية. خصوصية كمدهان yukamut bil khususiyati, maka dinilai itu khusus untuk Nabi jika ada dalil. Walaysa li ahadin, sehingga ketika itu tidak boleh bagi siapapun untuk melakukan semisal perbuatan Nabi. Contohnya nikah lebih dari 4 perempuan, 4 istri, karena firman Allah Ta'ala, wahai Nabi, sehingga kami halalkan untukmu istri-istrimu, dan mereka ketika itu lebih dari 4 orang. Ini jadi dalil bolehnya Nabi nikah lebih dari 4 orang. Surat Al-Ahzab ayat 50. Ini satu faedah penting. Karena banyak buku menjelaskan kalau Nabi itu boleh nikah lebih dari 4 orang, namun tidak terdapat penjelasan apa dalilnya sih. Maka di sini terdapat faedah muhimmah, itu dalil pernyataan Nabi boleh nikah lebih dari 4 orang. Dalilnya adalah Al-Ahzab 50 dan wajil istidlalnya wa kunna aktsara min arba'in, dan mereka ketika turun ayat ini jumlahnya lebih dari 4 orang. Contoh yang lain adalah wisal dalam berpuasa 2 hari atau lebih tanpa buka, tanpa sahur. Demikian juga nikah dengan redaksi hibah. Seorang perempuan boleh menghibahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah nikah jika untuk Nabi. Ya, karena namanya hibah, maka tidak ada mahar. Ya, sebagaimana orang hibah. Ya, saya menghibahkan buku kepada perdana, dana tidak harus masih mahal untuk saya. Ya, namanya hibah, maka nikah tanpa mahal bahasa lainnya. Dan yang lainnya, dan hal-hal yang lainnya yang ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Dicatatkan lagi, direkomendasikan untuk buku namanya Ghoyatusul fi Khasa'isi Rasul, karya Ibnu Mulakin Asy-Syafi'i. Kemudian ai ilam yadula dalil, jika tidak terdapat dalil bahasanya satu perbuatan itu khusus untuk Nabi, maka tidak boleh dinilai itu adalah khususiyah. Dan inilah asalnya akni yang aku maksudkan, ada menurut khususiyah, tidak adanya khususiyah kecuali dengan dalil. Karena pada asalnya kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah berfirman, sungguh ada bagi kalian pada diri Rasulullah teladan yang baik. Faikunu haqqan nasu ma'muran bihi, maka naf ini yaitu surat Al-Azab 21 ini wajib diamalkan, yaitu meladani Nabi termasuknya perbuatan Nabi sampai terdapat dalil yang melarang, yaitu dalil yang yujibu mewajibkan dan mengharuskan khususiyah. Kemudian tentang firman Allah, laqadkan lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah itu bidomil hamzah, boleh jadi hamzahnya di domah uswah, dan boleh juga di kasrah luhutani, ada dua cara baca, boleh dibaca uswah dan boleh dibaca iswah. Wa kuri'a bihima, itu kan tinjauan bahasa. Kalau tinjauan kiro'ah, adakah kiro'ah iswah dalam kiro'ah seba'ah? Tapi kan tujuan bahasa, tinjauan bahasa untuk kalimat dalam berbahasa secara umum. Ada pun redaksi ayat, tidak cukup hanya sekedar dalam bahasa Arab ada dua cara baca. Namun apakah ada riwayat dari Nabi yang membolehkan bacaan selain uswah? Ternyata kuri'a bihima isba'ah. Maka dalam kira'ah sab'ah dua-duanya dibaca, ada yang baca uswah dan ada yang baca iswah, maknanya adalah kudwah teladan. Ibnu Katsir berkomentar untuk ayat ini, ayat yang mulia ini adalah dalil penting fita'asi bi rasulillah, untuk meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan, perbuatan dan tingkah pola perilaku atau kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ikhtilaf tentang masalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka ibadah itu menghasilkan hukum wajib atau tidak, dan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di bumi tetap di atas sana Allah. Kalau yang Tidak tangan manusia mau apa pun ya, tangan Allah di atas tangan manusia, kok Allah di atas apa? Subhanallah.